بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan saya ini kita memasuki bab yang ke-41 dari Kitabul Wudu. Dan di bab yang ke-41, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab Mamadmadu wastanshaqa min gharfatin wahidah. Dan seseorang yang madmadah dan istinsyaq. Madmadah itu membersihkan mulut dengan cara berkumur-kumur, dan istinsyaq membersihkan hidung dengan masukkan atau menghirup air ke hidung tatkala berwudu. Min gharfatin wahidah, dan mengambil air untuk berkumur-kumur dan membersihkan hidung dengan satu kali cidukan. Mengambil satu kali cidukan, sebagian dimasukkan ke mulut untuk berkumur-kumur dan sebagian yang lainnya dihirup ke hidung. Dan setelah dibersihkan, air yang di mulut itu madmadah berkumur-kumur dikeluarkan. Begitu pula air yang di hidung setelah istinsyak dikeluarkan, yang dikenal dengan nama al-istinthar. Dan pada diketahui bahwasanya al-fam wal-anaf, mulut dan hidung, merupakan bagian dari wajah. Oleh karena itu kata para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in, hukum berkumur-kumur dan hukum istinsyaq itu merupakan wajib, min wajibatil wudu, bahkan ruknun min arkan wudu, karena merupakan bagian dari wajah. Ada 4 anggota wudu yang harus dibasuh dan merupakan arkan wudu, itu membasuh wajah, termasuk di dalamnya al-fam wal-anf, mulut dan hidung dengan berkumur-kumur dan istinsyaq. Kemudian yang kedua membasuh tangan sampai ke siku, dan ketiga mengusap kepala, dan termasuk dalamnya membasuh telinga, karena al-udunan minaras, telinga bagian dari kepala. Kemudian terakhir membasuh kaki, basuh telapak kaki sampai ke mata kaki. Dan barang siapa yang berwudu dan dia tidak melakukan madmadah dan istinsyaq, maka wudunya tidak sah. Dan madmadah dan istinsyaq min gharfatin wahidah juga seperti telah kita sebutkan, terkadang membutuhkan tamrin, latihan dari kita. Karena kalau kita tidak melatih diri kita dengan hal tersebut, terkadang air semuanya masuk ke mulut kita, ke madmadah. Adapun yang ke hidung tidak ada yang masuk. Dan ini sekali bisa terlihat ketika istintarnya, ketika kita mengeluarkan air dari hidung, kalau tidak ada air yang keluar berarti tadi tidak ada yang masuk. Istintarnya, istinsyaknya kurang tepat. Kita membaca hadis di bab 61, dan di bab ini boleh menyebutkan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Urwah, indak, perhatikan, al-Imam al-Bukhari siapa namanya? Hasanah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Qala haddathana Musaddad, Musaddad ibn man Hudzaifah indak. Musaddad ibn man? Musaddad ibn Musarhad. Ahsan. Qala hadatsana Khalid bin Abdullah At-Tahan. Qala hadatsana Amr ibn Yahya an Abi Yahya ibn Umarah Al-Mazini. Rahimahullah ta'ala. Ana bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومس برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hadisnya telah kita lalui beberapa kali dalam kitabul wudu ini. Hadis Abu Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala. Dan riwayat yang telah lalu telah kita ketahui bahwasanya Abu Zaid bin Asim radhiyallahu diminta untuk mempraktikkan wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau radhiyallahu anhu minta untuk diambilkan air. Setelah diambilkan air di bejana, beliau tuangkan air tersebut kepada kedua belah tangannya, kemudian beliau cuci kedua belah tangannya. Kemudian setelah beliau mencuci, tumpunci al-fam, mulut, dan juga hidung, disebutkan madmada wastanshaqa, makan madmada dan istinshaq. Masukkan air ke mulutnya, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya untuk istinsyak. Min kaffatin wahidah. Ini syahidnya. Ketika beliau mengambil air untuk berkumur-kumur dan untuk dihirup ke hidungnya, beliau mengambilnya dari satu kali cidukan. Sebagian dimasukkan ke mulut dan sebagian yang lainnya ke hidung. Fa fa'ala dzalika thalatha. Dan beliau Abdullah Zaid bin Asim melakukan tersebut tiga kali. Wa nadmadha istinsyaknya tiga kali. Kemudian setelah itu beliau membasuh kedua belah tangannya sampai ke siku, marotain marotain, dan beliau membasuh tangannya dua kali, sebelah kanan dua kali dan sebelah kiri dua kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh ketika berwudu jumlah hitungan tatkala membasuh anggota wudu berbeda-beda. Boleh sebagiannya satu, sebagiannya dua, dan sebagiannya lainnya tiga, dan boleh satu-satu atau dua-dua atau tiga-tiga. Dan yang paling afdol tiga-tiga, kecuali membasuh kepala, semuanya satu kali. Wa masa birasi ma'akbar wa ma'adbar. Kemudian setelah membasuh tangan sampai ke siku, beliau membasuh kepalanya, bagian depan dan bagian belakangnya, semua bagian kepalanya, seperti dari tahun lalu. Fa'akbala bihima wa'adbar fa'badami pokoda birasihi ila kofa thumma raddahu. Beliau mulai di bagian depan kepalanya, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Wabah sarijah ila ka'bain. Dan setelah membasuh kepalanya, beliau membasuh kedua belah kakinya. Ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Dan selesai beliau mengatakan, hakada wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan bab selanjutnya masih hadis Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala rahimallahu ta'ala haddas Sulaiman bin Harb. Qala haddasana Uhayb, Uhayb bin Khalid. Qala haddasana Amr bin Yahya an Abi Yahya bin Umar. Qala syahidu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدا بتور من ماء فتوضع لهم فكف على يديه فغسلهم ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه بالمرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمس برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. Sama dengan hadis sebelumnya, hadis Abdullah bin Zaid Ibn Asim radhiyallahu ta'ala anhuma, dan saya di sini masuras maratan wahidah, mengusap kepala hanya satu kali. Dan sekali lagi termasuk bagian dari kepala adalah al-udunan, mengusap kedua belah telinga, al-udunan minar ras. Dan semua hadis yang sahih yang menyebutkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya satu kali. Kita di kitab Al-Jami' Sahih min Laysa fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Ilm. Pada pertemuan terakhir telah mengambil bab yang ke-97 dari Kitabul Ilm, tentang bolehnya seorang wanita meminta untuk diajari tentang agamanya oleh seorang laki-laki, tapi dengan syarat amnul fitnah, dan dengan syarat adam khalwah. Kemudian dibaslahnya bab yang ke-98, beliau memberikan terjemah babnya al-jawab ala sa'il al-muta'amid, bab jawaban bagi seorang yang bertanya, tapi bertanyanya tujuannya at-ta'amid, mencari-cari masalah, membuat sulit orang yang ditanya. Tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk menuntut ilmu, tapi at-ta'amud. Dan yang seperti ini tidak berhak untuk dijawab, bahkan yang seperti ini hanya dijazar, diberi pelajaran, sehingga dia tidak berlanjut dengan perkara yang tidak baik tersebut. Dan dalam riwayat Ibnu Ibn Haris Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Imam Tirmidzi rahimallahu ta'ala, haddatsana Qutaybah, Qutaybah bin Sa'id, qala akhbarana Yahya bin Zakariya Ibn Abi Zaidah, an Daud bin Abi Hind, an Ikrimah, an Ibn Abbas. قال قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح، فسألوه عن الروح، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قالوا أوتينا علما كبيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كبيرا، فأنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، إلى آخر الآية. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال أبو عبد الرحمن الشيخ مقبل من دي أتس كلام الترمذي هو صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجه الإمام أحمد. فقال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد به، وأخرج أبو يعلى وأخرج الحاكم. فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأ إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا ابن أبي زائدة به، ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ثم قال الحاكم. بعد ابن عباس رضي الله عنه بلا بركاته، orang-orang Quraisy, sedikit-sedikit orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikun, orang-orang musyrik yang sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah beliau adalah dakwah at-tauhid, menyeru mereka untuk mengesakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang Quraisy, orang musyrik, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Quraisy, mereka adalah orang-orang yang tidak bersandar dengan ilmu. Oleh karena itu, ketika menghadapi hujah-hujah yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka tidak bisa. Tidak bisa membantah hujah Nabi SAW. Sampai mereka bertanya kepada orang-orang Yahud. Karena mereka tahu orang-orang Yahud adalah orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab At-Taurah. Diturunkan kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat yang merupakan rujukan orang-orang Yahud. Dan sudah kita lihat orang-orang Yahud juga orang-orang yang sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy bertanya atau meminta kepada orang-orang Yahud, "A'tuna syai'an nas'al anhu hadzal rajul." Berikan kepada kami perkara yang kami bisa tanyakan kepada orang ini, itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu minta pertanyaan apa yang kira-kira bisa mematahkan hujah-hujah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang-orang Yahud mengajarkan kepada orang-orang musyrik, faqalu, maka orang-orang mengatakan, saluh anirruh. Kalau kamu mau bertanya kepada Muhammad dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Muhammad, maka tanyakan kepada tentang ruh. Apa itu ruh? Fasa'aluhu anir ruh. Maka orang-orang musyrik mengikuti petunjuk orang-orang Yahudi tersebut. Mereka datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang ruh. Fanzallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat, wa yas'alunaka anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalilan. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang ruh, maka jawablah, ar-ruh min amri rabbi. Ruh adalah merupakan perkara Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan, dan tidaklah kalian diberi dari ilmu kecuali sedikit. Maka ketika sampai jawaban tersebut kepada orang Yahud dan dikatakan dalam ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW, ayat surat Al-Isra, bahwasanya kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit, orang-orang Yahud, orang-orang yang zalim dan muta'anid tersebut mengatakan, utina ilman kadira. Mereka tidak terima kalau dikatakan mereka hanya diberi ilmu yang sedikit. Kata mereka, kami diberikan kepada kami ilmu yang banyak. Utina Taurah, diberikan kepada kami kitab At-Taurah yang ditunjukkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Waman utiya Taurah faqad utiya khairan kabira, dan barang siapa yang diberikan kepada Taurah maka dia telah diberi dengan kebaikan yang besar, dengan ilmu yang banyak. Maka Allah Subhanahu turunkan ayat yang lainnya, qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bi mithlihi madada. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Rasul kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya telah diberikan kepada mereka ilmu yang banyak, laukan al-bahru midada li kalimati rabbi, seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala, nafida al-bahru qabla an tanfada kalimati rabbi, niscaya akan habis air laut tersebut yang dijadikan tinta sebelum habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, walau ji'na bi mithlihi madada, bahkan sendiri datangkan dengan lautan yang lainnya dan jadikan tinta akan habis pula air laut tersebut sebelum habisnya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sangat jelas sekali bagaimana ta'annudnya orang-orang musyrik dan ta'annudnya orang-orang Yahud. Mereka berusaha untuk menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahud saking ta'annudnya, orang-orang musyrik saking ta'annudnya dan ingin menunjukkan kelemahan Nabi SAW sudah mereka dapatkan, sampai datang ke orang Yahud minta pertanyaan kepada orang Yahud yang kira-kira Muhammad tidak bisa menjawabnya. Begitu pula ta'anudnya orang-orang Yahud ketika sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'utitu min ilmi la qalilan, mereka tidak terima sampai mereka katakan, utina ilman kabira atau kathira, telah diberikan kepada kami ilmu yang banyak, dengan alasan katanya telah diberikan kepada kami At-Taurah. Kemudian Allah turunkan ayat yang membantah kedua pertanyaan tersebut. Dan di sini menunjukkan tercelanya sifat at-ta'annud. Dan ini perkara yang satu, kita harus berhati-hati darinya, terutama kita para thalabatul ilm. Ahlu sunnah wal jamaah, tidaklah kita bertanya kecuali dikarenakan manfaat yang bisa kita dapatkan dari pertanyaan tersebut. Imam bertanya dengan kita tidak tahu dalam rangka istifadah, atau bertanya dalam rangka memberitahukan kepada yang lainnya. Sekarang kita sudah tahu, seperti pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW tentang mal Islam, mal iman, mal ihsan kepada Nabi SAW, dalam rangka mengajari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang ilmu tersebut. Adapun ta'annud dan ta'jiz, bertanya dalam rangka mempersulit orang yang ditanya, memperkeruh masalah, atau melemahkan orang yang ditanya, itu merupakan perkara yang tercela. Sifat orang-orang Yahud dan sifat orang-orang musyrik yang wajib kita jauhi. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.